Hello, ku ucap padamu, masa jauh berlalu, terubah jua rinduku. And I will miss you so, hidup berjalan, bertemu. Jauh berlalu terubah jua, oh rinduku, and how I miss you so.